Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah a'azani Allah wa yakum. Baik hadirin, bapak-bapak, ikhwan, para pemuda yang sudah duduk rapih, tertib dan diam, dan ibu-ibu yang masih ngobrol di belakang, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming, melalui channel Facebook dan YouTube, para pemirsa Surau TV Padang dan pemirsanya di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, dan radio kita di Cirebon, Radio RIS di Kebumen, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan di mana saja berada. Alhamdulillah pagi ini sekalipun agak telat, cuma 28 menit telatnya, kita masih bisa melanjutkan kajian dengan tema beberapa kendala di dalam menuntut ilmu. Kendala terakhir yang kita bahas pada pekan yang lalu adalah ujub dan takabur. Kita teruskan ke kendala yang ketujuh, yaitu isti'jalus samar, terburu-buru dalam memetik hasil. Sebuah peribahasa dalam bahasa Arab, ini peribahasa ya, bukan ayat, bukan hadis. Man ista'jala qabla awanih uqiba bihirmanih. Siapa orang yang terburu-buru untuk memanen sebelum waktunya, dia akan mengalami kegagalan. Padi yang harusnya dipanen setelah 4 bulan, karena ingin terburu-buru menjual dan memakan hasilnya, baru 2 bulan sudah dipanen. Apa yang dia dapat? Enggak dapat apa-apa. Si padinya masih hapa. Tahu hapa? Belum ada isinya. Enggak ada yang bisa diambil, enggak ada yang bisa dimakan. Demikian juga, kalau umpamanya kita mau menanam ketela pohon, cep gitu ya, 6 bulan, harusnya paling tidak baru boleh dipanen, baru 3 bulan sudah tinggi gitu pohonnya, sudah gede-gede daunnya, lalu dipanen, dicabut. Begitu dicabut gampang, ternyata baru akarnya doang, gak ada isinya. Percuma, sudah capek kita menanam, menunggu dalam jangka waktu yang lama, tapi belum cukup untuk dipanen, biaya yang dikeluarkan juga sudah banyak, karena memanen sebelum waktunya, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Demikian juga dalam hal mencari ilmu. Banyak penuntut ilmu yang menyangka bahwa ilmu itu makanan siap saji atau minuman siap teguk. rasa dan hasilnya bisa nampak seketika itu juga. Faedah dan fungsinya bisa dirasakan seketika itu juga. Banyak yang seperti itu. Mereka berangan-angan, berharap di dalam dirinya, setelah berlalu waktu 1 tahun dari waktu belajarnya, kurang atau lebih dari proses belajar yang dilakukannya, dia akan menjadi seorang alim, seorang berilmu yang mumpuni, yang tiada tanding, tiada banding. Ini pandangan yang keliru, gambaran yang salah, angan-angan yang rusak. Bahayanya sangat besar, kerusakannya sangat dahsyat. Kelak orang seperti ini akan terjerumus ke dalam akibat yang tercela dan berbahaya. Salah satunya bisa al-qawlu alallahi bighairi ilm, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Karena berbicara syariat, syariat itu kan bikinan Allah Azza wa Jalla. Syariat itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang berbicara tentang syariat Islam, berarti dia berbicara atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmunya dangkal, tapi dia sudah terlalu jauh berani berbicara tentang syariat, dia bisa terjerumus ke dalam hal ini. Dan ini termasuk ke dalam salah satu jebakan syaitan laknatullahi alaih. Karena syaitan itu innama ya'muru inna syaitan, sungguhnya syaitan itu ya'murukum, memberikan perintah atau merintahkan kepada kalian kepada perbuatan buruk dan perbuatan keji. Terus juga wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, agar kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Karena berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu lebih besar kerusakannya daripada maksiat. Kalau maksiat hanya diri sendiri yang celaka, orang lain tidak akan terbawa-bawa celaka. Tapi kalau berbicara atas nama Allah, namanya juga bicara, mempengaruhi banyak orang. Omongannya dikiranya benar, dia menyangka benar, mustami'nya menyangka benar, padahal keliru atau salah, dia sesat dan menyesatkan. Dan ini musibah yang sangat besar. Jadi yang pertama, buah yang buruk dari istijal, istijal itu terburu-buru. Sebelum waktunya dia sudah ingin memanen, sebelum waktunya berdakwah dia sudah berdakwah, sebelum waktunya mengajar dia sudah mengajar. Yang pertama, keburukan yang pertamalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kedua, wasiqatu al-umya bin nafas. Ini yang kemudian disebut dengan overconfidence secara membabi buta. Terlalu percaya diri, kepercayaan dirinya melebihi kemampuannya. Dan yang ketiga, wahubbul ulwi wattasaddur, mencintai kedudukan, mencintai pujian, mencintai popularitas. Itu yang dia kejar. Dengan kiprah yang dia lakukan, dengan ilmu yang sangat minim. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam Kitabul Ilm, Kitabul Ilmi, dalam bab Al-Akhta allati yajibu hadruha, beberapa kesalahan yang wajib dihindari oleh para penuntut ilmu adalah tasaddur qabla ta'ahul. Tasaddur itu artinya menjadi narasumber. Tasodur itu mengajar, tasodur itu dakwah. Qabla ta'ahul, sebelum dia berkemampuan untuk itu, sebelum layak, mengajar sebelum layak, itu termasuk kesalahan fatal. Ya, kita break dulu, ada iklan sebentar. Ibu atau bapak hadirin di sini yang membawa mobil Swift dengan nomor D Delta ya, 1178 PU apa PV ini? Swift dengan nomor D 1178 PV mungkin, dan Brio dengan nomor D 1862 AEM menghalangi mobil orang lain yang mau keluar. Tolong dipindah. Kayaknya ibu-ibu nih. Sekali lagi ibu-ibu yang bawa nomor mobil Swift dengan nomor D 1178 PV dan Brio D 1862 AEM, mohon dipindah ya agar tidak menghalangi orang. Berkata Syaikh Utsaimin di dalam bab al-akhta allati yajibu hadruha, beberapa kesalahan yang wajib dijauhi, dihindari oleh para penuntut ilmu adalah at-tasaddur qabla ta'ahul, mengajar sebelum waktunya, memberdakwah sebelum layak untuk menjadi dai karena kemampuannya, dan itu sangat berbahaya. Terus lama-lama wayantahi matafahu baina hadhil asya ila hajril intisab lil ilm wa ahli, sampai puncak kekeliruannya, puncak bahayanya, di antara seluruh bahaya yang ada adalah hajrul intisab lil ilmi wa ahli. Dia menjauhi ikhtiar, upaya untuk mencari ilmu pada sumbernya dan pada ahlinya. Dia ketika ngajar itu tidak lagi merujuk kepada kitab-kitab para ulama, tidak lagi didasarkan pada ilmu, tapi didasarkan pada kebodohan yang bertumpu pada akalnya yang kurang dari ilmu. Sering saya jelaskan, akal kita bukan alat untuk memahami apapun, bukan. Akal itu sekedar wadah, wadah untuk menampung alat untuk memahami apapun. Kita punya akal, bisa gak akal kita memahami, menganalisa, bahkan mencari solusi kesembuhan bagi sebuah penyakit? Tapi akal kita kosong dari ilmu kedokteran. Kita tidak pernah belajar ilmu kedokteran, gak pernah kuliah di sana, gak pernah baca-baca jurnal, artikel buku kesehatan. Kita punya akal. Lalu ada orang dadanya deg-degan, atau dia merasa dadanya deg-degan, bisa gak dia mengira-ngira atau mengetahui apa penyebabnya, penyakitnya apa, solusinya apa? Kita punya akal. Bisa gak akal kita memahami? Enggak. Kalau dipaksa-paksa, ya, dipaksa-paksa akan salah, akan keliru. Wah, dadak deg-degan iya mah tidak salah lagi, lagi jatuh cinta. Padahal enggak ada orang yang dia cintai merenyah, normal, wajar, tenang. Besoknya geletuk maut karena jantung. Itu karena apa? Karena memahami dengan akal. Akal bukan alat memahami itu. Apa alatnya? Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Jejali dulu akal kita dengan ilmu itu. Ilmu itulah yang menjadi alat bagi penyakit yang sedang dia alami. Dia bisa menganalisa dengan ilmunya, kemudian mencari pengobatannya. Demikian juga mobil kita ini mogok. Kita punya akal, tapi akal kita tidak diisi dengan ilmu mesin tentang perbengkelan. Enggak ngerti, belum pernah belajar. Akal kita yang kosong dari ilmu itu bisa enggak mencari penyebabnya? Enggak bisa, apalagi solusinya, ya. Itu tentang ilmu dunia, apalagi ilmu agama. Tentang Al-Qur'an kita punya akal. Akal kita bukan alat untuk memahami Al-Qur'an. Alat memahami Al-Qur'an ilmu tafsir, bukan akal. Kalau mau kita memahami Al-Qur'an yang benar, akal kita isi dulu dengan ilmu tafsir itu, baru bisa memahami Al-Qur'an secara benar. Bukan dengan akalnya, tapi dengan ilmu tafsir yang difahami oleh akal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi kitabillahi bi ra'yi." Dalam riwayat lain, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yi, falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu, dengan akal, bukan dengan ilmu tafsir. Siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yu, hendaklah dia siap-siap untuk menempati tempat di dalam neraka. Karena itu bukan alat untuk memahami Al-Qur'an, ya. Jadi ketika orang belajarnya belum seberapa banyak, baru setahun dua tahun sudah merasa memahami, menguasai apapun, lalu berbicara tentang ayat Allah, akibatnya penafsiran para ulama tentang ayat itu dia singkirkan hasil otak dia yang berperan di dalam menafsirkan ayat. Para otaknya belum, bukan menjadi alat, ya. Itu berbahaya. Itu melepaskan diri dari intisab terhadap ilmu dan ahlinya. Makanya jangan heran kalau lahir pendapat yang aneh-aneh dari orang seperti itu. Tapi karena dia umpamanya hafal banyak ayat, hafal banyak hadis, terus retorikanya bagus, ketika merangkan kepada orang awam kagum tanpa mengetahui kekeliruan dan kesalahannya. Al-Ma'mun pernah berbicara dengan nada mengejek kepada talibul ilm yang seperti itu. Dia berkata, "Yatlubu ahaduhumul haditsa salasata ayyam, thumma yaqul ana min ahlil hadits." Kata Al-Ma'mun, ini dengan nada mengejek orang-orang yang seperti itu. Salah seorang di antara mereka belajar hadis 3 hari. Setelah 3 hari orang itu berkata, "Akulah ahli hadis." Ucapan Al-Ma'mun itu dinukil oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Yang lebih parah, baru belajar, belajarnya juga bukan mulazamah kepada orang yang berilmu, tapi pengajian seperti ini, pengajian umum, ya. Sehari sekali, dua kali, sebulan, dua bulan, anggaplah setahun. Setelah setahun, para ulama juga dicela. Ini keliru, ini manhajnya menyimpang, ini ahlil bidah. Pas dites bahasa Arab, enggak faham. Pas disuruh membaca Al-Quran, tajwid makhrajnya juga masih tersandung-sandung. Pas namanya disebut, siapa namanya? Dia sebut Fulan Asy-Syalafi, pakai syak lagi. Fulan Asy-Syalafi. Coba baca Fulan Asy-Syalafi. Fulannya pakai P, ya, Salafinya juga pakai P lagi. Tapi dia sudah berani mentahdir para asatidzah. Coba orang yang melihat bagaimana para ulama salafus soleh dalam mencari ilmu zaman dahulu, dia akan takjub. Takjub tentang kesabaran mereka dalam mengecap pahit getirnya ikhtiar dalam belajar. kagum di dalam kesabaran mereka menempuh waktu yang sangat panjang. Mereka tidak jemu, tidak bosan. Wala yataqa'asun. Nah, ini bahasa Sundanya pas wala yataqa'asun itu telengle, tetalangke, teharese. Ya. Tidak apa? Tidak berleha-leha, tidak terlambat ketika hadir ke majelis ilmu kecuali ustadznya. Kalau muridnya jangan. Wala yastakbirun. Tidak bertakabur. Syiar mereka atau moto mereka adalah al-ilmu minal mahdi ilal lahad. Ini bukan ayat, bukan hadis, tapi seringkali dianggap sebagai hadis. Padahal bukan, ini hanya peribahasa. Peribahasa menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai masuk liang lahat. Ini isinya bagus, tapi sekali lagi bukan ayat, bukan hadis. Ini hanya peribahasa dalam bahasa Arab. Ini jadi moto para ulama. Al-ilmu minal mahdi ilal lahat. Belajar ilmu itu sejak dari buayan sampai masuk liang lahat. Sebelum mati terus berjuang mencari ilmu. Al-ilmu minal mahbarah ilal maqbarah. Ilmu itu dari mahbarah. Mahbarah itu alat botol tinta kalau zaman dahulu kan pakai kolam ya, bukan kolam danau, pena, tapi tintanya itu bukan dari dalam seperti kita sekarang, dicelupkan gitu kan, dituliskan sebaris habis celupkan lagi, itu heber. Tempatnya disebut mahbarah. Ilmu itu dari mahbarah sampai makbarah. Makbarah itu kuburan. Pokoknya sebelum mati terus. Berkata Al-Imam Ali Al-Madini, qila lisy'abi. Pernah ditanyakan kepada Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi itu disebut kana a'laman nas fi zamani. Beliau itu orang yang paling berilmu pada zaman. Semua orang kagum. Menguasai seluruh seluk-beluk ilmu syariat. Apapun ketika ditanya, disiplin ilmu apapun dari syariat, ilmu-ilmu syar'i ini yang ditanyakan, itu pasti akan dijelaskan secara mendalam. Lalu orang bertanya, min aina laka hadzal ilmu kulluh? Dari mana engkau memperoleh ilmu ini semuanya? Coba perhatikan. Beliau menjawab, bin nafil i'timad wassair fil bilad wassabri kasabril jamad wabukurin kabukuril ghurab. Dengan cara tidak pernah bersandar. Dengan cara berjalan antara satu negeri ke negeri yang lain. Dengan cara sabar dan ulet seperti sabarnya benda-benda mati. Batu benda mati simpan di suatu tempat. Sampai puluhan tahun kalau gak ada yang mindahin tetap di sana kan. Sabar itu benda-benda mati itu ya. Dan dengan kata orang Sunda mah tangian, ada yang bisa mengartikan tangian enggak? Hah? Cekatan? Bukan. Kalau ngaji mulai jam 9, ya. Dari jam 6 sudah datang itu tangian itu. Apa namanya? Tanginas. Iya, tangian tetanginas kene. Enggak, maksud saya bahasa Indonesianya itu Sunda-Sunda kene. Tangian atau tanginas. Berbagi-bagi. Berpagi-pagi. Pokoknya sejak dini ya. Seperti tangian atau tanginasnya burung gagak. Para ulama zaman dahulu kalau belajar, belajar besok subuh, dari asar mereka datang. Kenapa? Karena ingin duduk di paling depan, agar jelas. Kalau dahulu kan tidak ada speaker seperti ini. Tempatnya besar, orang yang hadir puluhan ribu, dan ustadz tidak selalu berteriak-teriak. Zaman dahulu gak ada pengeras suara seperti ini. Kalau telat datang, bagian yang paling belakang itu gak bisa mendengar secara jelas. Kalau sekarang mah, ustadz di dalam, orang di pinggir jalan masih bisa dengar ya, sambil ngobrol oge. Karena pakai speaker dikeluarkan. Kalau zaman dahulu tidak. Agar ke bagian tempat paling depan, sejak asar mereka datang. Sholatnya di sana. Di masjid tempat ustadz tersebut ngajar. Takut apa? Takut tidak ke bagian tempat. Itu yang salah satunya teralami oleh Imam Asy-Sya'bi bin Nafil I'timad. Mereka tidak bersandar, artinya tidak berleha-leha. Tidak berelaks-relaks. Wasairi minal bilad, mereka pergi dari satu negeri ke negeri lain. Dan dahulu berjalan kaki paling hebat berkendaraan dengan kuda atau unta. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, kalau ada badai ya kena, berbeda dengan zaman sekarang. Kemana-mana tinggal duduk, tidur, begitu bangun sudah sampai. Itu dengan keuletan yang luar biasa. Ilmu tidak bisa dipetik dengan cara rileks, santai, dan berleha-leha. Riwayat yang barusan diantar oleh Imam Adz-Dzahabi dijelaskan. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, coba lihat, pernah gak antum semua merasakan seperti ini? La yablughu fi hadzal sya'an rajulun hatta yadurra bihil faqru wa yu'thiruhu ala kulli syai'in. Tidak akan sampai seseorang pada kedudukan seperti ini, kedudukan yang mulia sebagai seorang ulama, sehingga dia dimadharatkan oleh kefakiran, dan kefakirannya mendominasi dia dari segala sesuatu. Para ulama zaman dahulu bukan sekedar susah transportasi, susah akomodasi, susah juga komunikasi. Dulu gak ada telepon ya. Termasuk juga susah secara ekonomi. Mereka gak kaya. Karena yang mereka kejar ilmu untuk kepentingan akhirat. Bukan dunia, bukan harta. Mereka seringkali mengalami kelaparan. Mereka seringkali mengalami kehausan. Kadang kelaparan, kehausan menyengat menguasai jiwa mereka. Tapi tidak menghalangi mereka dari belajar dan memahami ilmu. Pada zaman Kiwari mungkin hampir dikatakan gak ada orang seperti itu. Orang pesantren. Anak-anak sekarang manjanya. Di pesantren itu makannya 3 kali, tapi uang jajan 1 juta sebulan gak cukup. Karena apa? Menunya beda. Kalau di rumah ada daging, di rumah ada ikan. Kalau di pesantren hanya dengan gepuk saja. Gep kerupuk, gep kerupuk gitu. Sayur seperti sayur bening, gak ada rasanya. Kadang-kadang nasinya masih gigih. Gigih itu setengah matang, masih keras. Sayur asam benar-benar kayak asam di sayur. Melihat aja nyengir gitu ya. Melihatnya nyengir. Akhirnya 1-2 hari gak makan, lebih baik beli di luar. Uang jajan yang harus sebulan baru 3 hari habis. Apa akibatnya? Gak makan. Gak jajan. Mau makan. Lama-lama lapar. Akhirnya daripada lapar lah gitu ya. Ikut ngantri itu. Kadang-kadang kalau ngantrinya terakhir pas kegiliran sudah habis nasinya. Atau sudah habis lauknya, ikannya gitu ya. Yang ada cuma nasinya. Karena lapar dimakan juga. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak SD atau SMP, ketika di rumahnya susah makan, dengan daging, dengan apapun susah makan, pesantrenkan. Baru setengah tahun, baru satu semester, nanti liburan pulang, coba lihat makannya. Ya, bisa-bisa sepiring dua piring gak cukup itu. Nambah lagi, ya. Karena apa? Dia baru sadar makanan pasakan orang tua itu enak dan lezat setelah membandingkan dengan menu yang di pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak susah makannya di rumah, coba pesantren kan, lihat satu semester liburan pulang, lihat makannya, ya. Coba tanya kepada ikhwan akhwat yang mempunyai anak yang di pesantren kan. Jadi Pak Imam Syafi'i menyatakan tidak mungkin seseorang bisa menduduki posisi yang agung sebagai seorang ulama sebelum merasakan penderitaan seperti itu ketika mencari ilmunya. Berkata Ibnu Hamzah, qala li Ya'qub bin Sufyan, telah berkata kepadaku Imam Ya'qub bin Sufyan. Ini seorang ulama ahli hadis yang bergelar Hafidh. Hafidh itu bukan gelar hafal Quran, bukan. Hafal Quran itu di kalangan para ulama tidak aneh. Jauh sebelum menjadi ulama, ketika menjadi anak-anak 9 tahun, 10 tahun, sudah hafal mereka Quran. Jadi kalau para ulama zaman dahulu bergelar Hafidh, wah, ini ulama hafal Quran. Bukan begitu, semua ulama pasti hafal Quran. Gelar Al-Hafidh, gelar di bidang hadis. Bukan gelar di bidang hafalan Quran. Al-Hafidh adalah orang yang menguasai seluruh seluk-beluk ilmu hadis dengan tetek bengeknya dan menghafalkan hadis dengan sanadnya minimal. Ini minimal 300 ribu hadis. Minimal dengan sanad, bukan hanya matannya, bukan hanya isi dari hadis, tapi dengan sanad menyebut nama perawinya dan seterusnya. Minimal 300 ribu hadis hafal di luar kepala, baru diberi gelar Al-Hafidh. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Hafidh Al-Iraqi, termasuk di antara Al-Hafidh Ya'qub bin Sufyan. Berapa lama beliau belajar? Beliau menyatakan aqamtu fir rihlah 30 sana. Saya melakukan perjalanan mencari mempelajari ilmu hadis selama 30 tahun. Habis waktunya untuk hadis saja. Bukan untuk mencari harta dunia, ya. Yang apabila 30 tahun dipakai untuk mencari harta dunia dengan sikap yang profesional seperti itu, niscaya sudah kaya raya. Hadis saja didapat melebihi dari 300 ribu hadis. Itu hafalannya, belum ilmu tentang seluruh seluk-beluk hadis. Berkata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan diperoleh, tidak akan didapat dengan jasad yang rileks, yang berleha-leha, yang bermalas-malasan. Enggak. Ilmu itu didapat dengan banting tulang, peras keringat, dug hulu, pat nyawa, suku dijen hulu, hulu dijen suku, tisuk jedur nepikeun ka sore jeder, seluruh potensinya dia keluarkan untuk mencari ilmu. Peribahasa tadi maknanya all out, itu saja. Mengerahkan seluruh kemampuan, seluruh potensi yang dimilikinya, tenaganya, pikirannya, perasaannya, waktunya, staminanya, semuanya habis untuk ilmu. Tidak bisa menuntut ilmu dengan berleha-leha. Nah, coba lihat Ibnu Al-Haddad Al-Maliki, beliau menyatakan, ma lil alimi wa malaimatul madaji. Orang alim itu tidak akrab dengan tempat tidur. tidak dekat dengan kasur. Mereka itu dengan tempat-tempat tidur itu jauh, dalam arti sangat jarang menempuh atau menyentuh tempat tidurnya. Bukan berarti tidur di kursi, tapi menunjukkan waktu-waktu untuk istirahatnya, untuk tidurnya itu mereka gunakan hanya untuk mencari ilmu. Semalaman mereka begadang. Begadangnya bukan nonton bola. Begadangnya bukan hanya ngobrol-ngobrol tidak karuan. Begadangnya adalah menghafalkan ilmu, menelaah ilmu, mencari ilmu. Hasilnya luar biasa. Mereka menjadi ulama besar. Setelah menjelaskan beberapa riwayat tadi, berkata muallif, fa'ala talibil ilm ay yata'assa biha ula'il a'immah wa ay yahdawa hadwahum hatta yanala mannah wa yudrika baghyatah, fa inna manhajahum salim wa tariqatahum qawim wa ma hasala lahum ma hasala min dhikrin hasanin wa naf'in mustamirin lil muslimin illa bis-sabrah wal musabarah wazdira'i kulli ma yabdhulu min malin wa waqtin fi sabilil ilmi wal ma'rifah. Maka bagi setiap pencari ilmu hendaklah menjadikan mereka sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai ikutan. Para penuntut ilmu hendaklah mengikuti jejak langkah mereka. Ya, mengikuti langkah-langkah yang pernah mereka lakukan sehingga memperoleh apa yang sudah mereka peroleh, meraih apa yang sudah mereka raih. Karena manhaj mereka itu selamat, jalan hidup mereka itu lurus, dan tidaklah bisa teraih hasil yang mereka sudah raih berupa sebutan nama-nama yang harum, manfaat yang permanen bagi kaum muslimin, kecuali dengan sabar dan ulet. Mereka namanya selalu disebut dalam konteks kebaikan, diiringi dengan doa. Ilmu-ilmu mereka selalu dikutip, disampaikan, diajarkan. Manfaat dari ilmu mereka terus mengalir secara permanen bagi kaum muslimin. Itu semua hanya bisa diraih dengan sabar dan ulet, serta mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik hartanya dan waktunya, di jalan ilmu dan ma'rifah. Sebagai penutup, kita akan nukil beberapa ucapan para ulama untuk menerangkan betapa berharganya ilmu, betapa tingginya kedudukan dari ilmu. Dan ilmu itu tidak mungkin bisa diraih kecuali bagi orang yang mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya di atas sebuah prinsip. Coba perhatikan prinsip ini. Ini juga dinukil oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. A'til ilma kullaka yu'tika ba'dahu. Berikan kepada ilmu seluruh potensimu, maka ilmu akan memberikan kepada kamu sebagian dari dirinya. Ulangi. Berikan seluruh potensimu kepada ilmu. Potensi itu ya waktu, ya harta, ya pikiran, ya perasaan, ya stamina, tenaga, semuanya. Berikan seluruhnya kepada ilmu. Maksudnya, kerahkan seluruh kemampuanmu untuk mencari ilmu, maka ilmu akan memberikan sebagian dari dirinya kepadamu. Ini ada lanjutannya. Kalau di sini cuma cukup sampai di sini, tapi Syekh Al-Utsaimin ada kelanjutannya. Wa'til ilma ba'daka falam yu'tika syai'a. Mungkin kita termasuk yang kedua ini nih. Kata Syekh Al-Utsaimin yang mengutip penjelasan para ulama, berikan sebagian dari potensimu kepada ilmu. Sebagian, bukan seluruhnya. maka ilmu tidak akan memberikan apapun kepadamu. Kalau hanya sebagian dari waktu kita, sebagian dari potensi kita, kita berikan, kita pakai untuk mencari ilmu, kita gak akan memperoleh apa-apa dari ilmu itu. Ilmu tidak akan memberikan apapun kepada kita. Menunjukkan mencari ilmu itu harus serius, harus sungguh-sungguh. Baru diperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Ya, makanya jangan heran, tahunan, belasan tahun, ikhwan akhwat mencari ilmu, dari dulu tetap saja menjadi mustami. Tidak pernah berubah, meningkat menjadi ustadz gitu ya. Ada satu dua, tapi itulah yang terpilih. Coba saya tanya, di antara yang hadir di sini, ada gak yang sudah ngaji lebih dari 10 tahun? Ada, banyak umpamanya. Sudah bisa mengajarkan apa? Iqra. Iqra mah tidak diajarkan di majelis ini banyak. Sudah mengajarkan al-usulu thalatha? Jangankan mengajarkan, hafal saja tidak. Faham saja tidak. Ada gak yang sudah pernah belajar nahu sorof sejak belasan tahun yang lalu? Ada banyak. Setelah sekian belas tahun, sudah bisa baca kitab? Belum. Karena apa? Dia tidak memberikan seluruh potensinya kepada ilmu. Hanya ala kadarnya, ada free time bagi dia, dia belajar. Itu pun kena jenuh sekali dua kali liur ya, udah berhenti lagi. Nanti ada semester depan dibuka lagi kursus bahasa Arab, ikut lagi dua tiga kali liur, berhenti lagi gitu ya. Terus akhirnya diulang dari awal lagi. Itu pun fa'ala yaf'ilu fa'lan itu tidak hafal-hafal sudah 20 tahun. Berkata seseorang kepada orang lain, ini seseorang, orang awam atau talibul ilm berkata, bertanya kepada gurunya, karena kagum dengan ilmu gurunya. Bima adraktal ilm, bagaimanakah cara engkau memperoleh ilmu ini? Dia menjawab, talabtuhu fawajadtuhu ba'idal maram. La yusadu bisiham wa la yura fil manam wa la yurathu anil aba wal a'mam. Aku mempelajarinya dan aku memperolehnya setelah perjalanan panjang dan melelahkan. Jarak yang harus ditempuh dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk memperoleh ilmu itu tidak bisa terjangkau dengan tembakan anak panah. Anak panah kalau dilontarkan berapa meter? 100, 200 gitu ya. Ya. Tidak pernah terlihat di alam mimpi dan tidak bisa diwariskan dari bapak-bapak dan paman-paman kita. Ilmu ini bukan warisan. Kalau orang tuanya ulama, tidak menjadi otomatis anaknya pasti ulama. Ini mah anaknya pintar, sudah baru lahir sudah pintar muhaddatsahnya. Baru lahir ngomong bahasa Arabnya jagoan. Ini kenapa? Karena ayahnya guru bahasa Arab. Terwariskan. Apakah begitu? Enggak. Ilmu tidak bisa diwariskan. Betapa banyak orang tuanya ulama, anaknya insinyur. Betapa banyak bapaknya umpamanya petani biasa, anaknya menjadi ulama. Ilmu ini bukan warisan. Ilmu juga tidak didapat melalui mimpi. Jauhnya jarak yang harus ditempuh, panjangnya waktu yang harus dihabiskan untuk memperoleh ilmu tidak terjangkau oleh tembakan senjata terjauh apapun, tidak pernah terlihat di dalam mimpi dan tidak terwariskan oleh orang-orang tua kepada anak-anaknya. Lalu dia melanjutkan. Jadi diperolehnya ilmu itu setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan. Fatawassaltu ilaihi bi iftirasyil madar. Bayangkan. wa istinadil hajar wa idmanis sahar wa kathratin nadar wa imalil fikr wa mutaba'ati as-sahar as-safar wa rukubil khadar fawajadtuhu syai'an la yasluhu illa lil gharas wa la yughrasu illa fin nafas wa la yusqa illa bidaras. Aku bisa meraih ilmu itu dengan tidur beralaskan tanah kerikil, dengan bersandar kepada batu, dua-duanya keras ya, dengan membiasakan begadang. Begadangnya bukan untuk hal yang enggak ada manfaatnya, untuk menelaah ilmu. Dengan wa kathratin nazar, dengan banyak-banyak meneliti dan menelaah. Wa imalil fikr, dengan cara memfungsikan fikiran, bukan mematikan fikiran. Mematikan fikiran, mematikan fungsi akal, fungsi fikiran, merusak fungsi akal, fungsi fikiran, sangat mudah. Gimana caranya? Baca aja novel, baca aja buku komik, baca aja cerita-cerita fiktif, pakai aja nonton film-film fiktif, pakai aja main game, dijamin itu rusak fikiran. Kebluk, tumpul, susah dipakai mikir, susah dipakai menghafal. Tidak difungsikan sebagaimana biasanya. Makanya ulama ini menyatakan wa imalul fikir, dengan memfungsikan fikiran kita, wa mutaba'ati safar, dengan melakukan banyak safar, wa rukubil khatar, dengan menerjang berbagai macam bahaya. Gelombang diterjang, terus gunung didaki, badai dihadang, dan seterusnya lah pokoknya. Saya tidak bisa berpuisi itu, jadi kedengarannya tidak indahnya. Pokoknya begitu intinya. Karena zaman dahulu para ulama ketika bepergian ke sana kemari tidak berarti enggak ada risiko. Risiko banyak. Karena di perjalanan sepi, enggak ada imigrasi, enggak ada border waktu itu ya. Enggak ada pemeriksaan dokumentasi perjalanan saat itu. Tapi para penyamun banyak, perampok banyak, binatang-binatang buas banyak, ular-ular yang berbisa, ular-ular di padang pasir itu kan bisanya kuat ya. Sekali gawok mati sejam dua jam bisa, sekali gawok digigit sejam dua jam bisa mati itu. Ada juga serigala-serigala padang pasir, ada juga singa-singa padang pasir ya, ada juga perampok-perampok. Bahaya itu sering dialami ya. Maka fawajadtu syai'an la yasluhu illa al-ghars, aku akhirnya memperoleh sesuatu yang sesuatu itu tidak layak kecuali untuk ditanam. Enggak bisa dibiarkan begitu saja, terlalu berharga untuk dibuang begitu saja. Ini harus ditanam, ini benih. Dan tidaklah ini ditanam kecuali di dalam jiwa, dan tidaklah benih itu bisa disiram kecuali dengan cara ditelaah dan dipelajari. Itu maknanya ilmu. Setelah ilmu diperoleh, wajib dijaga. Jangan sampai sudah capek-capek memperolehnya, lalu tidak dijaga, dilupakan begitu saja. Ilmu ini ibarat binatang buruan. Bila sudah ditangkap, tidak diikat, dia akan lepas, kabur lagi begitu saja. Kita berburu umpamanya mencek, uncal, apa? Kijang. Binatang, bukan mobil. Kita berburu kijang. Susah apa gampang? Susah tuh, lincah. Larinya kenceng, gak akan kekejar oleh kita, itu harus direkayasa, dijebak begitu. Dapat, sudah dapat. Dikencarkan. Atau berbet deh kaburnya. dilepaskan. Udah capek-capek nangkap, kemudian dilepas lagi, kabur lagi. Kalau sudah kabur tambah susah lagi. Dia sudah punya pengalaman dekat kita ditangkap tuh, kaburnya jauh. Ilmu ibarat begitu. Ikat dia dengan cara dicatat. Ya, pas lupa-lupa buka catatan. Pas lupa-lupa dibuka catatan. Catatannya jangan di kertas secuir seperti ini. Catat-catat. Tak-tak-tak. Nah, gitu. Mah, cuci. Kecuci sudah, ya. Kabur lagi ilmunya. Gak ada manfaatnya dicatat kalau demikian. Dia menyatakan fawajadtuhu syai'a, aku menemukan sesuatu. Sesuatu ini tidaklah layak kecuali harus ditanam. Dan ditanamnya harus dalam jiwa. Setelah tertanam dengan dalam jiwa harus disiram. Bagaimana cara menyiramnya? Dengan cara dipelajari, dihafal, diulang-ulang terus. Baru itu akan tumbuh, berkembang menjadi pohon ilmu yang rindang daunnya, yang kuat batangnya, yang banyak cabangnya, yang menghasilkan bunga dan buah yang sangat bermanfaat bagi siapapun. Itu orang-orang yang menjadi orang hebat kelak. Bandingkan dengan yang berikut ini. Berkata muallif, ara'aita man asghala naharahu bil jama' wa lailahu bil jima', hal yakhruju min dhalika faqihan? Kalla wallahi. Coba sekarang kau lihat orang yang selama siang harinya sibuk kangkau-kangkau. Apa eta teh? Hang out. Hang teh gugulantungan, out teh di luar. Jadi gugurawian di luar gitu. Dia ngumpul sama kawan-kawannya, ngobrol ngalor ngidur, ya, ngegosip, ngerumor, ngegibahin. Ini biasa ibu-ibu yang begini. Jadi mereka berkumpul siang harinya begitu. Walailahu bil jima', malam harinya mereka menghabiskan waktu untuk berjima. Maksudnya dengan suaminya, dengan istrinya, dengan pasangan yang sah. Iya sih ibadah, gak apa-apa. Siangnya waktunya habis untuk ngobrol, malamnya habis untuk berjima, kemudian tidur. Apa mungkin dari orang seperti ini lahir seorang faqih? Seorang yang berilmu, yang waktunya dihabiskan untuk berleha-leha, untuk menyalurkan hasrat kesenangan dia dalam kehidupan dunia, malamnya ataupun siangnya. Enggak akan keluar seorang alim, seorang berilmu, seorang faqih dari kebiasaan yang seperti ini. Di bagian akhir berkata muallif, innal ilma la yuhsalu illa liman i'tadad dafatir wa hamilal mahabir wa qata'al faqar wa wasala fit talabil laila wan nahar. Sesungguhnya ilmu tidak akan diperoleh kecuali oleh orang yang selalu menenteng dafatir. Dafatir itu buku catatan. Yang selalu membawa-bawa mahabir. Mahabir itu gelas tinta. Karena zaman dahulu untuk menulis itu harus membawa-bawa tinta, celupkan, tuliskan, sebaris habis, celupkan lagi, tuliskan gitu ya. Dengan menempuh jarak yang jauh dan berbahaya, dengan terus-menerus mempelajari ilmu baik siang ataupun malam. Ya. Berdasarkan hal itu, sekali lagi, ilmu tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang sekejap. Ilmu tidak bisa kita raih hanya dengan berleha-leha, tapi ilmu harus kita cari dengan dalam jangka waktu yang sangat-sangat panjang, dengan pengorbanan yang sangat-sangat besar, dengan kadang-kadang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Seluruh pengorbanan itu akan Allah Azza wa Jalla balas dengan cara diberinya ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Lihat barokah dari ilmu ini gak masuk akal. Gimana gak masuk akalnya? Kalau dipikir sekarang, seolah-olah gak logis, gak rasional, gak realistis. Lihat umpamai para ulama zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Selama hidupnya beliau kalau enggak belajar, ngajar, berdakwah, berperang, berjihad dan dipenjara. Waktunya habis untuk itu. Sampai nikah pun tidak sempat. Tapi coba barokah dari ilmunya. Kitab karangannya yang baru ditemukan, ini yang baru ditemukan, belum yang yang tidak ditemukan. Itu sudah 500 judul buku. Ini yang baru ditemukan, 500 judul. Coba lihat salah satu karya yang monumental, yang fenomenal, yang beliau tulis Majmul Fatawa. Berapa jilid? 37 jilid. Dua jilid terakhir itu cuma daftar isi. Yang isinya 35 jilid. Satu jilidnya lebih tebal daripada Mushaf Al-Quran. Satu jilidnya dan gede lagi. Kita seumur hidup membacanya aja belum tentu tamat. Beliau gimana ngarangnya ya? Itu baru satu judul loh. Ini ada 500. Bayangkan, keanggap saja 500 judul itu rata jilidnya hanya satu atau dua. Usia beliau itu 50 sekian tahun. Berarti kalau 500 buku, setahun berapa biji tuh? 10 ya. Berarti sebulan berapa? Satu. Itu kalau dari mulai bayi dia nulis. Kebayang ya, barokah dari ilmunya itu luar biasa. Oleh kita, satu judul kitabnya saja belum tentu tamat dibaca seumur hidup. Beliau dulu bagaimana cara mengarangnya dan menulisnya luar biasa ya. Demikian juga para ulama yang lain. Ini yang menyebabkan ilmu mereka benar-benar barokah. Waktu dan hidup mereka, amal mereka juga barokah. Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita pada pagi hari ini. Nanti kendala berikutnya yang ke-8 akan kita teruskan di hari Selasa yang akan datang. Untuk sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Bismillah. Ustaz, bagaimana menyikapi orang yang banyak bicara tentang syariat tapi orangnya belum faham, baik berupa bicaranya ataupun dalam medsos? Apakah mendiamkan saja atau menegurnya? Dan bagaimana cara menegurnya? Karena kita pun masih terbatas ilmu syariatnya. Kalau ada orang yang kurang berilmu tapi dia banyak bicara tentang sesuatu yang tidak dikuasainya, itu kekeliruan, kesalahan, ya tegur. Ingatkan dengan cara yang baik, ingatkan dengan memilih momen yang pas, yang tidak menyinggung, yang tidak dianggap mempermalukan dia ya. Kecuali kalau orang itu sudah terlalu terbuka di dalam menyampaikan hasil pikirannya dan dianggap berbahaya. Tuh ibu-ibu mahnya sudah beres materi terus tanya jawab teh, disangkanya sudah selesai ngaji tehnya, ngobrol. Ibu masih ngaji, ini kan nanti pertanyaan ibu-ibu nih dijawabnya. Laanan. Kalau orang berbicara tentang syariat tapi isinya ngaco karena ketidaktahuan orang itu, di medsos secara terbuka kita bantah secara ilmiah. Jangan ada emosi, jangan ada celaan, ejekan yang memojokkan dia ya. Sebab tujuan kita mengingatkan bukan memojokkan. Bantah secara ilmiah. Lalu melalui japri inbox ke orang itu dinasihati. Menasihatinya jangan terbuka di hadapan umum, ya. Tapi kekeliruan dia secara ilmiah dibantah. Itulah adab. Kadang ada orang di media sosial teriak-teriak, saya siap dikoreksi, saya siap diskusi ilmiah, saya siap menerima masukan, itu di medsosnya. Ketika ada orang-orang yang beradab menghubungi secara pribadi, saya ada masukan, yuk kita ketemu, kita diskusi, gak mau, lari. Ada yang seperti itu di medsos mah gagah dan kelihatannya bijak gitu ya, terbuka gitu. Tapi ketika di japri, yuk kita ketemu, ada beberapa masukan yang perlu diluruskan, menghindar. Tapi orang-orang awam gak tahu, wah ini mah harusnya pribadi saja, jangan begini. Padahal pribadi sudah gitu, tapi gak digubris. Ada yang seperti itu. Jadi pertama kita tegur secara baik-baik melalui japri, melalui inboxnya, dan kekeliruannya yang terang-terangan sudah terbuka, bantah secara ilmiah dengan adab ya. Paling begitu yang kita lakukan. Apa nasihat Ustadz untuk para tulab, penuntut ilmu yang waktunya sempit karena harus bantu merawat orang tua? Apakah boleh jauh dari orang tua untuk ilmu? Orang tua harus didahulukan. Kalau bentrok antara ngaji dengan orang tua, dahulukan orang tua. Karena orang tua adalah manusia yang paling besar jasanya kepada kita, kepada anak-anaknya. Sehebat apapun kita berbuat baik, itu gak bisa membalas seluruh kebaikan orang tua. Gak bisa. Harta, jiwa, raga, waktu kita berikan itu gak cukup. Ya. Jadi kalau berbenturan, dahulukan orang tua. Adapun untuk ngaji banyak waktu. Kalau gak bisa hadir, setel radio. Gak bisa hadir, gak ada radio, setel umpamanya di Facebook. Ada streamingnya, ada di YouTube-nya ya. Itu bisa kapan saja. Dan apabila memungkinkan, datang hadir. Orang tua nomor satu ya. Bismillah Ustaz. Iya. Ada pertanyaan dari Adam di Jepang. Ustaz, ana mohon bimbingannya. Ana menyesal telah kontrak kerja di negeri kafir. Di perusahaan ini saya diharuskan lembur 2 jam. Dari jam 5 sampai jam 7 sore. Bolehkah saya menjama waktu sholat asar di waktu zuhur? Adam di Jepang ya. Nah, melalui streaming berarti ya. Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh gak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting. Jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi gak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh dai atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah. Di sana kita koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustadz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir, banyak itu.

Kalau kesalahannya besar, lalu ibu marah-marahi, dan kadar kemarahan ibu itu sebanding, sebanding dengan kadar kesalahan, tidak dosa, tidak berpahala. Tapi kalau kadar kemarahannya masih sangat enteng dibindang, dibanding ke kesalahannya, ibu dapat pahala. Tapi kalau marah-marahnya melebihi kadar kesalahannya, ibu dosa. Nah, sayang tidak dijelaskan. Nah, sekarang contoh, suaminya mau pulang, kemudian bilang si istrinya nge-WA, nge-SMS, nge-BB, "Pak, kalau pulang beli martabak ya." Siap. Ternyata lupa. Sampai di rumah, si istrinya bukan melayani dulu suami, "Mana martabak?" Bukan ngambil tasnya dulu, menyediakan air minum atau nyambut dulu, "Mana martabak?" "Aduh, lupa." Akhirnya marah-marah, dasar sudah pikun. Gak salah ini turunan dari bapaknya. Akhirnya dia marah, itu dosa besar itu. Lupa karena bawa martabak, layak dimarahi tidak? Tidak tuh. Kalau si suami mungkin merasa terpukul dengan lupa, "Aduh, saya nyesel ini." Dia sudah terhukum dengan kelupaannya. Dia ingin menyenangkan istrinya, tapi kok lupa amat, ya sudah terpukul. Hibur. Sudah, namanya juga orang, Pak, orang mah tempatnya hilaf atau ya. Ibu juga lebih sering lagi hilaf daripada. Enggak apa, tenang aja, tenang. Walaupun hatinya gondok. Tenang, tenang. Itu yang pertama ya, dari segi hukumnya. Kedua, marah adalah sesuatu yang sangat manusiawi bila penyebabnya normal. Tapi kita diberi iming-iming oleh Allah untuk menahan marah dengan iming-iming yang luar biasa. Salah satu di antara ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhibinal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang suka memaafkan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mampu menahan amarahnya, kelak di akhirat akan ditawarkan bidadari surga mana saja yang mereka sukai, silakan. Orang yang mampu menahan amarahnya. Tapi ini kan ibu-ibu, bidadara. Tapi kebahagiaannya sebanding dengan itu, ya. Salah seorang cucu dari Ali bin Abi Thalib itu memiliki hamba sahaya. Hamba sahaya itu membawa poci berisi air panas, dibawa ke majikannya, tiba-tiba jatuh dan menimpa kaki dari majikannya sehingga terluka. Bayangkan air panas belingnya melukai. Marahlah majikannya. Si hamba saya ini sudah gemeter takut pasti akan dihukum keras. Tapi dia sadar ini cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang soleh ahli ibadah, ketakwaannya tidak diragukan. Di tengah kemarahannya si hamba saya ini membacakan ayat wal kadhiminal ghaidha. Orang takwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Mendengar ayat ini dibacakan dalam keadaan marah, langsung duduk, langsung menghela nafas, langsung berkata, kadzamtu ghaidhi, aku telah menahan amarahku. Lalu si hamba saya ini melanjutkan bacaan ayatnya, wal afina anin nas, orang takwalah orang yang suka memaafkan manusia. Lalu orang ini berkata, aku maafkan kesalahanmu. Ya, dimarahi lagi, enggak dihukum lagi. Dilanjutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata orang ini, anta hurli wajhillah. Sekarang kamu bebas merdeka karena wajah Allah. Dibebaskan hamba saya ini. Tadinya melakukan kesalahan harusnya dihukum, malah dibebaskan karena ada ayat, ya. Nah, ingat-ingat keutamaan orang yang mampu menahan amarah, ya. Saya pernah dengar sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Gimana seharusnya? Bertentangan enggak dengan yang tadi? Itu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan oleh kalian apa-apa yang engkau dapatkan dari aku walaupun satu ayat. Orang hanya separoh memahami hadis ini. Sehingga difahami ayat apapun yang sampai kepada kita, sampaikan. Anni-nya kelewat. Balighu, sampaikan oleh kalian. Apa yang disampaikan? Anni, apa-apa yang kamu dengar dari aku. Bukan hanya isi dari ayatnya, tapi penjelasan ayat itu harus dari aku, bukan dari ro'yumu, akalmu, fikiranmu. Walaupun satu ayat. Nah, hadis ini difahami, sampaikan saja, walaupun pemahaman ayat itu dari otaknya. Ini keliru, ini bertolak belakang dengan hadis. Hadis yang ditanyakan ini. Kata Nabi SAW, balighu anni, bukan balighu an ro'yika walau ayat. Bukan. Sampaikan menurut logikamu, walaupun satu ayat. Bukan begitu. Sampaikan penjelasan ayat ini yang penjelasan dari aku loh. Kalau kita memang sudah tahu ayat bismillahirrahmanirrahim umpamanya, dan penjelasan ayat itu sudah kita tahu dari riwayat yang berasal bersumber dari Rasul SAW, silakan sampaikan. Sekarang yang ada bukan begitu kan? Nih ayat ditafsirkan sendiri oleh otaknya, oleh akalnya, disampaikan ke orang lalu berasumsi mengamalkan ayat ini. Keliru, justru bertentangan dengan ayat ini, dengan hadis ini. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat. Ya. Jadi kalau seseorang sudah tahu ayat dan tahu tafsirannya yang benar, wajib sampaikan. Kalau tahu hanya lafaz ayat tapi enggak tahu tafsiran yang benar, apa yang mau disampaikan? Pasti pendapat pribadinya. Kalau pendapat pribadinya bukan dari Nabi, bukan kena dengan suruhan hadis ini, malah bertolak belakang dengan hadis ini. Jadi hadis ini untuk para ulama, untuk orang-orang yang berilmu, untuk orang-orang yang sudah tahu tafsiran ayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun kalau orang awam hanya hafal lafadznya, lalu tafsirannya berasal dari fikiran sendiri, orang itu bertolak belakang dengan hadis balighu anni walau ayat. Terakhir ya. Bagaimana cara mandi junub? Dari ilmu ke mandi junub nih. Bagi orang yang sedang sakit, jika mandi seperti biasa akan memperparah sakitnya. Ya jangan mandi. Kalau umpamanya bisa dengan air hangat, dan dengan air hangat tidak ada madarat, mandi dengan air hangat. Tapi kalau dengan air hangat atau air dingin umpamanya sakit itu luka, pokoknya gak boleh kena air, maka jangan mandi. Gantinya dengan apa? Tayamum. Allah berfirman, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghait aw lamastum nisa falam tajidu man fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kalau kamu sakit atau safar, ya, atau habis BAB, atau kamu harus habis berhubungan dengan istri lalu tidak menemukan air, maka tayamum dengan debu yang bersih, usaplah wajah kamu dan kedua tangan kamu dengan tanah itu. Jadi kalau kita sakit dan sakitnya menyebabkan tambah parah bila terkena air, maka tidak perlu mandi tapi cukup dengan bertayamum. Cara tayamumnya gimana? Nah, anggap saja ini tanah ya. Ini anggota tayamum hanya dua, wajah dan pergelangan tangan. Tidak sampai sikut, tapi pergelangan tangan. Telapak tangan kita tepukan ke tanah, ya. Boleh ditiup, boleh tidak, ya. Lalu langsung ke wajah kan secara merata, langsung diusapkan ke pergelangan tangan kanan dulu, langsung diusapkan ke pergelangan tangan kiri, dorbatan wahidatan. Cukup satu tepukan. Tidak dua tepukan, enggak. Contoh dari Nabi SAW, dorbatan wahidatan. Tepukan, boleh ditiup, boleh tidak. Satu riwayat ditiup, satu riwayat tidak. Ya. Kemudian usapkan ke wajah secara merata, dan ininya ini. Muknah, apa muktah, lubang bagian dalam dari mata harus keusap juga. Kemudian langsung usapkan ke tangan kanan sampai pergelangan, punggungnya juga, dan ke tangan kiri. Sudah satu kali tepukan, tidak dua kali. Ya, tidak sampai sikut, tapi cukup sampai pergelangan tangan. Itulah tata cara tayamum. Cukup sampai di sini, sebentar lagi kita sholat duhur. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.